pebuah nangke. Buaya disangke kura. Alah kak. Baru saja aku merayu atau bicara. Thank you. Thank you.

putihlah halaman, putihlah cupang. Ngapa kebayang di dalam baku? Hidangku anjak, hidangku anjak. Nyabon kain orongan ku oleh lain. gigit semut, gigit sangga, bujang karo sare pula. Maaf nian, aku telinjang go dengan. Maaf nian, aku telinjang go dengan. Au. Thank you. mahal.